aku mikirin jodohku. Yang belum-belum, yang belum-belum aku temukan. Pusing aku diomelin terus. Diomelin ayah, diomelin ibu katanya. Pengen cepat nimang cucu. Dimanakah dirimu wahai kau jodohku? Kemanakah diriku harus mencarimu? Apapun kan ku tempuhi demi mendapatkanmu. Dimanakah dirimu wahai jodohku? Dapati seorang gadis namanya Ani, namun kata ayah ibuku Ani tak cocok untukku. Ku cari dan ku dapati lagi yang namanya Tika, namun kata ayah ibuku Tika juga gak cocok. Aku pusing tujuh keliling, jatuh sakit masuk rumah sakit. Aku butuh BPJS, butuh pendamping jujur setia. Aku pusing tujuh keliling, jatuh sakit masuk rumah sakit. Aku butuh BPJS, butuh pendamping jujur setia. Masuk